السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، أعزنا الله وإياكم، semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita sekalian. Dan semoga Allah Jalla wa'ala memberi kemudahan dan taufik kepada kita untuk bersemangat dalam beribadah kepada Allah, dan bersemangat dalam memperbanyak amal salih setelah kita melalui bulan suci Ramadhan. Lalu kemudian kita memasuki bulan Syawal, dan termasuk di antara amalan sunnah yang menyempurnakan ibadah di bulan suci Ramadhan adalah berpuasa 6 hari di bulan Syawal, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadhan lalu kemudian dia melanjutkannya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti seorang yang berpuasa sepanjang tahun, setahun lamanya. Maka ini merupakan keutamaan yang besar yang sepantasnya bagi kita berupaya untuk meraih keutamaan tersebut. Yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah bahwa berpuasa 6 hari di bulan Syawal seperti keadaan salat sunnah rawatib dari salat-salat wajib, di mana salat sunnah rawatib menjadi penyempurna bagi salat-salat wajib yang dikerjakan oleh seorang muslim. Apabila terdapat kekurangan di dalam salat wajib tersebut, maka akan ditutupi kekurangan itu dengan salat sunnah. Maka demikian pula berpuasa 6 hari di bulan Syawal, ketika ada kekurangan yang dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah ketika menjalani ibadah puasa Ramadan, ada kelalaian, ada hal-hal yang menyebabkan seorang terjatuh dalam kekeliruan, maka itu ditutupi dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk bisa mengamalkannya. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, walhamdulillah pada malam hari ini, malam yang ke-11 dari bulan Syawal tahun 1444 Hijriah, Allah Jalla wa'ala memberi kemudahan kepada kita untuk bisa berkumpul, berijtima' di dalam majlis ilmu ini di Masjid Quba di Pandansari, Kota Balikpapan, di mana kita akan memulai kajian kita insyaallah ta'ala yang membahas tentang As-Sirah An-Nabawiyah, biografi kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat yang terakhir, kepada seluruh jin dan manusia, untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, mengajak umat ini agar mereka kembali kepada jalan Allah dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi berbagai macam perbuatan kesyirikan. Dan Allah tabaraka wa taala mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, rahmat bagi seluruh makhluk. Beliau adalah qudwatun hasanah, beliau adalah suri tauladan yang terbaik bagi umat ini yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, sehingga melupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengenal siapa beliau, siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib yang berasal dari kabilah Quraisy, dari Banu Hashim. Bagaimana perjalanan hidup beliau yang mana merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengenal tentang kepribadian beliau, tentang akhlak beliau, tentang apa yang beliau sampaikan kepada umat ini. Termasuk tiga hal yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hamba pada saat dia memasuki alam barzakh. Setiap hamba akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, man rabbuka, siapa rabbmu, wa ma dinuka, dan apa agamamu, wa man nabiyyuka, dan siapa nabimu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, demikian pula Tirmidzi, dari hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan makna dari firman Allah jalla wa ala, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah, bahwa Allah Azza wa Jal memberi kekokohan, memberi keteguhan kepada orang-orang yang beriman dengan al-qawlu thabit, dengan ucapan yang kokoh. Fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia, yaitu dengan la ilaha illallah, dengan iman, istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fil akhirah, dan kekokohan, keteguhan fil akhirah, dalam kehidupan akhirat. Yang dimaksud dalam kehidupan akhirat yaitu gerbang menuju alam akhirat, yaitu alam barzakh. Maka diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa keteguhan di alam barzakh itu ketika seorang diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjawab tiga pertanyaan: man rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyuka. Siapa Rabbmu, siapa Nabimu, dan apa agamamu. Seorang mukmin yang teguh di atas keimanannya, maka dia mampu menjawab dengan mudah, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah subhanahu wa ta'ala, wa dinil Islam, agamaku adalah al-Islam, wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiku adalah Muhammad. Namun ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, untuk bisa menjawab tiga pertanyaan ini itu memiliki kaitan dengan kehidupan seorang ketika di dunia, keistiqomahannya, pengenalan dia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, apakah dia mengenal Allah, apakah dia beribadah kepada Allah jalla wa ala. Demikian pula halnya dalam hal mengamalkan Islam, apakah dia mengamalkan hukum-hukum yang ada di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala ini sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dia harus mengetahui berdasarkan dalil-dalilnya. Demikian pula kaitannya dengan seseorang menjawab bahwa nabinya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekedar menjawab, namun dia mengetahui dan memahami dan mengenal Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa risalah. Jadi untuk bisa menjawab tiga pertanyaan ini, seorang bukan hanya sekedar menghafal Rabbi Allah, seperti halnya ketika anak-anak TK dituntun untuk mengucapkan kalimat ini, Rabbi Allah wa dinil Islam wa Nabi Muhammad. Namun itu memiliki kaitannya dengan keistiqomahan seseorang, keilmuan seseorang di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan dunia ini. Oleh karena itu, ketika disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala di awal kitab Al-Usulul Thalatha, beliau mengatakan, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu bahwa merupakan kewajiban kita setiap muslim dan muslimah untuk mengetahui empat permasalahan. Yang pertama adalah al-ilm. Al-ula al-ilm. Permasalahan yang pertama adalah ilmu. Ilmu tentang apa? Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yaitu berilmu tentang mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama ini berdasarkan dalil-dalil, berdasarkan hujjah. Jadi bukan hanya sekedar mendengar, tapi dia harus mempelajari bagaimana cara dia mengenal Allah, bagaimana cara dia mengenal Rasulnya, dan mengenal Islam harus berdasarkan dalil-dalil dari kitab Allah, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk di antara cara untuk mengenal siapa Nabi kita dan apa yang beliau bawa dan bagaimana akhlak beliau, yaitu dengan mempelajari sirah nabawiyah, mempelajari biografi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, mempelajari sirah nabawiyah memiliki banyak faedah. Di antara faedah dan manfaat mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dia akan mengenal siapa beliau, lalu kemudian menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh teladan, baik dalam perkara akidah, dalam permasalahan dakwah, dalam urusan ibadah, demikian pula akhlak. Bukankah Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katsira. Sungguh untuk kalian wahai kaum mukminin, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat uswatun hasanah, teladan yang terbaik bagi seorang hamba yang mengharap bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dan meyakini adanya hari akhir, dan dia senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan zikir yang banyak. Maka tidak mungkin seseorang bisa menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, sebagai qudwah, kalau dia tidak mempelajari kehidupan beliau, sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam menyikapi sesuatu, apa yang beliau sampaikan dari dakwah, bagaimana cara pergaulan beliau dengan istrinya, dengan keluarganya, dengan tetangga-tetangganya, bagaimana cara bermuamalah dengan para sahabatnya, bahkan dengan orang-orang kafir. Demikian pula, kita tidak akan mungkin bisa mengetahui itu semua tanpa merujuk dan mempelajari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di antara manfaat mempelajari as-siratul nabawiyah, di mana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi mizan, menjadi mi'yar, menjadi barometer di dalam menyikapi dan menimbang satu amalan. Untuk mengetahui amalan tersebut benar, untuk mengetahui amalan tersebut adalah amalan yang sejalan dengan Islam, harus merujuk kepada apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau contohkan dalam kehidupannya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mi'yarul haqq, barometer untuk mengetahui kebenaran. Siapa yang berjalan di atas bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah kebenaran. Dan siapa yang menyimpang dari metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah beliau, maka itu merupakan bentuk penyimpangan dan kesesatan. Oleh karena itu disebutkan oleh Sufyan ibn Uyainah Abu Muhammad al-Hilali rahimahullah ta'ala, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Khatib dalam kitabnya Al-Jami' li Akhlaqir Rawi, kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala, inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam huwa al-mizanul akbar. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan timbangan yang terbesar, timbangan, barometer di dalam menilai satu kebenaran. Fa alaihi tu'radul asya, maka segala sesuatu harus disesuaikan dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. ala khuluqihi wa siratihi wa hajihi, baik dalam permasalahan akhlak, demikian pula yang berkaitan dengan bimbingan dan tuntunan, harus dikembalikan kepada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama wafaqaha fa huwa al-haq, maka apa yang sesuai dan sejalan dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah kebenaran. Wama khalafaha fa huwa al-batil, dan apa yang menyelisihi bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dipastikan itu sebagai kebatilan. Jadi ketika kita mempelajari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sirah nabawiyah, kita akan mengetahui bagaimana cara menyikapi sesuatu. Ketika kita menghadapi satu problem misalnya, apakah problem dalam rumah tangga kita atau di tengah masyarakat kita atau di dalam negara kita sekalipun, ketika kita memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bisa merujuk ke sana. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyikapi sesuatu dengan cara demikian, sehingga mudah bagi kita untuk kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada al-haq. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliaulah yang membawa al-haq. Apa saja yang beliau sampaikan itulah kebenaran, dan apa saja yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah merupakan bentuk penyimpangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi mi'yar yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah, bahwa beliau mengatakan, kullu ummati dakhalul jannah illa man aba. Setiap umatku dia pasti masuk surga, kecuali yang enggan masuk ke dalam surga. Ketika Nabi ditanya, siapa yang enggan masuk ke dalam surga wahai Rasulullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dialah yang masuk ke dalam al-jannah. Siapa yang menyelisihi aku, yang bermaksiat kepadaku, maka dialah yang enggan masuk ke dalam al-jannah. Dalam surah An-Nisa pada ayat 115, Allah jalla wa ala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin." Barang siapa yang yushaqiqir rasul, barang siapa yang menyelisihi jalannya Rasul setelah datang kepadanya penjelasan, petunjuk, lalu kemudian dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, selain jalannya para sahabat, kami biarkan dia dengan kesesatannya. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Dan kami akan kembalikan dia ke dalam neraka, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi dengan semakin kita mendalami dan mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam hal ini mempelajari sirah beliau, itu akan membukakan di hadapan kita bagaimana cara menyikapi segala macam problem yang terjadi di tengah-tengah umat ini dengan merujuk kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula termasuk di antara faedah dalam mempelajari as-sirah an-nabawiyah, hal itu akan memudahkan kita untuk memahami Al-Qur'anul Karim, memahami kitabullah subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjabarkan, untuk menjelaskan isi Al-Quranul Karim. Beliau bukan hanya diperintahkan untuk menyampaikan Al-Quran, namun beliau diperintahkan untuk menjelaskan isi dari kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa ala berfirman, wa anzalna ilayka dhikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilayhim. Dan kami menurunkan kepadamu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Dhikra, Al-Quranul Karim, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan, menerangkan, menjabarkan, merinci apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an Karim. Tidak seperti pemahaman kaum ingkarus sunnah yang mengingkari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan bahwa Rasulullah itu hanya seperti tukang pos saja. Dia hanya membawa surat, dia tidak mengetahui isi surat. Dia hanya mengantar kepada alamat yang dituju. Setelah itu selesai, dia tinggalkan. Kata mereka, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia diperintahkan hanya untuk menyampaikan Al-Qur'an Karim. Tidak ditugaskan untuk menjelaskan, menerangkan. Subhanallah. Bagaimana mungkin kita bisa memahami isi Al-Qur'an Karim tanpa penjelasan dan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana cara salat? Allah jalla wa ala memerintahkan di dalam Al-Qur'an Karim, wa aqimus salat. Tegakkan salat. Bagaimana cara salat? Kalau kita tidak merujuk kepada bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seorang pasti akan keliru. Pasti akan terjatuh dalam kesalahan. Oleh karena itu, ketika ada sebagian kaum mereka tidak merujuk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam pelaksanaan ibadah, maka muncul beraneka ragam tata cara ibadah. Sekarang ini muncul heboh pondok pesantren Az-Zaitun. Oh, cara sholatnya, cara ibadahnya aneh-aneh. Madhab Bung Karno. Jadi bukan madhab Syafi'i, bukan Hambali, bukan Hanafi, bukan Maliki, bukan Zahiri. Madhab Bung Karnowi. Aneh ini. La ilaha illallah. Berarti kan gak paham tentang Islam. Lalu disebut sebagai pondok pesantren lagi. La haula wa la quwata illa billah. Mengatasnamakan Islam, tapi tidak merujuk tata cara beragama kepada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang bermadzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, itu masih ada, yakni masih berputar dalam koridor Al-Quran dan Sunnah. Hanya kadang-kadang ada pendapat yang lemah, ada pendapat yang kuat, tapi secara umum mereka tidak keluar dari bimbingan Al-Quran Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ketika tata cara ibadah ini diserahkan kepada setiap pemikiran yang ada di tengah-tengah manusia ini, maka akan timbul beraneka macam tata cara ibadah yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada sunnah, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, bukan melihat Bung Karno salat. Bukan melihat seorang ustaz salat, bukan melihat Imam Syafi'i salat, bukan. Kembalikan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula aturan-aturan yang berkaitan tentang zakat, tata cara manasik haji dan umrah, dan perkara ibadah yang lainnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, menerangkan isi Al-Qur'an Karim. Bagaimana cara Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskannya? Beliau menjelaskan dengan qauli, dengan sabda-sabda beliau. Demikian pula dengan fi'li, dengan perbuatan beliau dan dengan akhlak beliau. Sehingga ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak Nabi? Kata beliau, kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Maksudnya apa? Beliau mengamalkan apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Hati-hati dengan ungkapan sebagian mengatakan Rasulullah itu Quran berjalan. Ini tidak betul. Karena Al-Quran Al-Karim itu firman Allah. Firman Allah adalah sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun yang dimaksud kana khuluquhul Quran, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita dengan perbuatan-perbuatan beliau, dengan akhlak-akhlak beliau di dalam memahami dan mengamalkan isi kitabullah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan mempelajari sirah akan memudahkan kita untuk memahami Al-Qur'anul Karim. Sebab beliau sallallahu alaihi wasallam yang menerapkan, yang mengaplikasikan isi dari kitabullah subhanahu wa ta'ala. Termasuk di antara faedah mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan semakin menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ungkapan yang masyhur yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana cara kamu mencintai seorang, kamu menyayangi seorang, kamu mengenalnya? Semakin kamu mengenalnya, maka akan semakin tumbuh rasa cinta, kasih sayang kepadamu, kepada orang yang kamu cintai tersebut. Ya. Sekarang ini banyak dari kaum muslimin yang jahil tentang sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal dia muslim dan dia muslimah. Tapi ketika kamu tanya tentang dia, siapa pemain bola terbaik? Hah? Begitu ringannya dia menjawab, Ronaldo, Messi, iya kan? Ya. Berapa kali Messi memenangkan piala sebagai pemain terbaik dunia? Oh, ada yang sekian kali, ya kan? Mudah bagi dia menjawab. Ronaldo pemain sepak bola yang cepat sekali. Kenapa? Ada rasa cenderung dan cinta kepadanya. Semakin dia mempelajari, itu akan semakin ada kecenderungan kepadanya, ada rasa cinta. Dan itu sangat berbahaya sekali, karena hal ini punya kaitan dengan permasalahan al-wala wal-bara, loyalitas seseorang terhadap orang lain, apalagi kalau dia bukan seorang muslim. Dia mencintai orang tersebut hanya karena kepandaian dia dalam satu perkara, menyebabkan dia berupaya untuk mencontohnya, mengikuti gayanya dia dalam keadaan dia seorang muslim, jauh dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa nama beliau? Enggak ngerti. Paling-paling dia hanya bisa menjawab Muhammad atau Muhammad bin Abdullah. Ditanya nama kakeknya, dia sudah enggak tahu. Nama ayah kakeknya, lebih enggak tahu lagi. Dan seterusnya. Bagaimana dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia tidak paham. Dia tidak mengerti tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi mau bertanya kepadanya tentang tata cara salatnya Nabi, bagaimana dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan menumbuhkan rasa cinta. Cinta kepada Rasulullah termasuk tanda kesempurnaan iman seorang muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kata beliau, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang kalian hingga aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih dia cintai dari orang tuanya, dari seluruh anaknya, dan bahkan dari seluruh manusia. tidak beriman, tidak sempurna keimanan seorang muslim hingga dia menjadikan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kecintaan yang tertinggi, melebihi cintanya kepada orang tuanya, cintanya kepada seluruh anak-anaknya, dan cintanya kepada seluruh manusia, bahkan cintanya terhadap dirinya sendiri, dia harus lebih mengedepankan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, pernah satu ketika Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyampaikan di hadapan Rasulullah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, engkau wahai Rasulullah lebih aku cintai dari segala sesuatu, illa min nafsi, kecuali terhadap diriku sendiri. Masih ada pengecualiannya. Engkau wahai Rasulullah lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali terhadap diriku sendiri. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La walladhi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilaika min nafsi. Demi Allah wahai Umar, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, belum sempurna keimananmu hingga engkau lebih mencintai aku melebihi kecintaanmu terhadap dirimu sendiri. Melebihi kecintaanmu terhadap dirimu sendiri. Maka setelah itu kata Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, demi Allah sekarang wahai Rasulullah, aku mengatakan bahwa engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu, bahkan terhadap diriku sendiri. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar, al-an ya Umar, sekarang wahai Umar barulah sempurna keimananmu. Barulah sempurna keimananmu. Semakin banyak kita mengenal sirah Nabi, akhlak Nabi, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan semakin kuat rasa cinta kita kepada beliau alaihi salatu wassalam. Termasuk di antara faedah mempelajari sirah nabawiyah, bahwa hal tersebut akan semakin menambah dan menguatkan keimanan seorang mukmin. Akan semakin menguatkan keimanan seorang mukmin dan menambah keimanannya. Karena setiap kali dia mempelajari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan semakin cinta dengan Islam. Oh, ternyata Islam itu indah ya. Oh, ternyata Islam itu tidak seperti yang dipahami oleh mereka-mereka yang fobi terhadap Islam, yang menganggap Islam itu identik dengan terorisme, yang menganggap Islam itu kejam, Islam itu jauh dari nilai-nilai akhlak dan moral, seperti yang difahami oleh sebagian. Namun ketika dia mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan mengetahui ternyata akhlak Nabi alaihi salatu wassalam akhlak yang sangat mulia. Semakin kita mempelajari bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, bagaimana kesabaran beliau, bagaimana tenangnya beliau di dalam menghadapi satu problem yang terjadi, dan bagaimana kedekatan beliau dengan para sahabatnya yang lain, bagaimana baiknya beliau di dalam bermuamalah dengan tetangga-tetangganya, bahkan tetangga yang kafir sekalipun. Ketika seorang mempelajari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka dia akan semakin cinta kepada Islam. Oleh karena itu banyak yang masuk ke dalam Islam setelah dia mempelajari sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia semakin cinta kepada Rasulullah dan dia semakin yakin bahwa apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukan dari akal beliau, bukan dari pandangan-pandangan beliau. Ini pasti datang dari Yang Maha Kuasa. Pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab isi Al-Qur'an, demikian pula penjelasan dan penerapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian sempurna, itu tidak akan mungkin lahir dari sosok manusia yang memiliki banyak kekurangan. Ya. yang memiliki banyak kekurangan. Itu tidak mungkin. Akan tetapi dia datang dari yang maha sempurna, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya yang disebutkan dalam riwayat dari Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Anas bin Malik menerangkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedermawanan beliau. Beliau itu Nabi alaihi salatu wasallam, kalau beliau bersedekah, beliau berinfak, beliau bersedekah seperti orang yang tidak mengkhawatirkan kemiskinan. Beda kalau kita, ya, kalau mau berinfak bersedekah, hitung-hitungannya terlalu ketat, iya kan? Uang 100 juta. Ini kalau saya keluarkan 1 juta berkurang jadi 99. Duh. Kayaknya kurang itu. Ya, akhirnya berat dia mengeluarkan. Berat dia mengeluarkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Beliau tidak memperhatikan diri beliau sedang berkecukupan atau sedang banyak kekurangan. Beliau enggak peduli. Siapa yang datang kepada beliau, meminta kepada beliau, beliau berikan apabila beliau memilikinya. Sampai pernah satu ketika beliau memberikan pada satu tokoh, dia pemimpin di satu kabilah, beliau memberikan kepadanya kambing bainal jabalain, satu lembah, ratusan ekor kambing diberikan kepada orang tersebut. Saking gembiranya orang ini, dia kembali kepada kaumnya. Dia mengatakan, ya kaum aslimu, fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yu'ti ata'a rajulin la yakhaful faqah. Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian seluruhnya, karena sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau memberi sesuatu, beliau memberi sesuatu dalam keadaan beliau tidak mengkhawatirkan dirinya menjadi orang miskin, tidak mengkhawatirkan kemiskinan, karena beliau memahami arti kehidupan dunia ini. Yang beliau kejar adalah kehidupan akhirat. Maka perhatikan kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berinfak dalam jumlah yang besar, dia berpikir ini enggak mungkin dilakukan oleh seorang yang cinta dunia. Ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang yang punya tendensi-tendensi tertentu dalam kehidupan dunia, ingin kekuasaan, ingin materi. Enggak. Ya. Ada di antara manusia ketika dia berinfak ada tujuan tertentu, ya kan? Biasanya kalau sudah mendekati pemilu baru dia banyak mengeluarkan, berinfak rajin gitu, berinfak untuk masjid, berinfak untuk orang-orang miskin. Tapi harus ada kontennya gitu. Ya. Kenapa? 2024. Ada target, ada tujuan, ada tendensi. Ketika gagal ya akhirnya rugi gitu. Rugi. Dia merasa rugi gitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak. Semakin banyak yang beliau infakkan, semakin banyak perbendaharaan yang beliau siapkan yang disimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang akan mudah memahami agama ini secara menyeluruh. Baik dalam urusan akidah, dalam hal ibadah, dalam hal akhlak. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seluruh kehidupan Nabi, apapun yang kita pelajari, itu pasti memiliki keterkaitan dengan agama kita. Apapun yang kita pelajari dari kehidupan Rasulullah, tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjalannya Rasulullah, berkumpulnya Rasulullah dengan para sahabat, dan seterusnya, apapun yang kita pelajari itu pasti punya kaitan dengan agama kita. Oleh karena itu penting ma'asyiral muslimin mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita akan mulai untuk memasuki pembahasan tentang lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.